ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya adalah kamu umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, memerintahkan orang untuk berbuat yang ma'ruf, baik, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya kuntum di sini bisa bermakna, yakni bisa memiliki dua makna. Yang dimaksudkan dengan kuntum atau kamu atau kalian di sini adalah para sahabat, yang pertama. Kemudian yang dimaksudkan dengan kuntum atau kalian di sini adalah yakni umat Islam secara umum. Berkaitan dengan pendapat yang pertama, karena sangat jelas tentunya khitab kala itu, sapaan Allah subhanahu wa ta'ala kala itu adalah untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga kemudian dikuatkan dengan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi aku, artinya beliau dan para sahabatnya. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini bukti bahwasanya kuntum di sini, kata Imam Nukathir, adalah yang dimaksudkan dengannya para sahabat. Kenapa mereka kemudian disebutkan menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia? Kenapa kemudian mereka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebaik-baik generasi? Ini sebabnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan orang untuk melaksanakan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, dan melarang orang dari perbuatan yang mungkar atau buruk, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, dan ini juga tentunya yang dikuatkan oleh beliau atau Imam Ibnu Katsir dan juga Syekh As-Sa'di, yang juga tafsirnya banyak merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya makna pada ayat ini yang lebih sahih adalah lebih umum kepada semua umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada persyaratan yang harus mereka miliki di setiap generasi. Di setiap generasi dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ingin menjadi yang terbaik, maka miliki syarat ini, dan itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi perkataan Imam Ibnu Katsir itu adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya barang siapa yang ingin menjadi umat terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahan dari Imam Ibnu Katsir, per generasinya, per zamannya, maka tiga syarat ini harus mereka penuhi. Beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena umat ini basicnya dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, dan ini kebanggaan untuk kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad. Kita terlahir di zaman dan di generasi ini, generasi terakhir umat Nabi Muhammad SAW, itu terlalu banyak dibandingkan umat-umat yang lain. Di antaranya kita ingin sebutkan, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan banyak sekali riwayat yang menyebutkan akan yakni keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, kata beliau, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa antum akramuha 'ala Allah 'azza wa jall. Yang artinya adalah kalian sebanding dengan 70 umat. kalian itu sebanding dengan 70 umat. Dan kalian adalah sebaik-baik dan semulia-mulia umat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini seperti biasa, ini sering kita bahas, angka 70 di sini bukan pas 70, tidak. Angka 70 adalah angka yang selalu digunakan dalam bahasa Arab, entah itu firman Allah, sabda Nabi Muhammad, atau percakapan mereka sehari-hari. Jika ingin bersangatan, ingin menyampaikan sesuatu dengan hiperbola, bahasa anak sekarangnya lebay, itu dengan angka 70. Di sabda Nabi Muhammad banyak, di firman Allah ada, jika ingin melipat gandakan sesuatu, itu angkanya mesti 70. Termasuk sabda ini. Maksudnya adalah lebih daripada itu dibandingkan semua umat. Kalian itu terbaik. Kalian itu terbaik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat Nabi dan Rasul siapapun. Cuman ya itu tadi. Ujungnya adalah ulun sudah kemukakan tadi di depan. Menjadi umat terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW per generasinya, per zamannya, ini syaratnya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tentunya untuk diri kita sendiri, masing-masing. Tapi kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah praktek dari keimanan tersebut sudah dia tularkan kepada orang sekitarnya. Bukan cuma untuk dirinya saja, dan memang seharusnya seperti itu seorang muslim dan mukmin. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri saja. Makanya semua kita akan berdakwah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan petunjuk ini, hingga alhamdulillah bisa nuntut ilmu, bisa mengamalkan ilmu. Maka kewajiban berikutnya, dakwahkan ilmu. Dan ketika berdakwah kemudian kita terhalang begitu banyak halangan, bersabarlah kala berdakwah. Berilmu, nuntut ilmu, dan kemudian mengamalkannya, itu lebih kepada pribadi. Tapi kemudian kita mendakwahkannya untuk orang lain. Kita tidak kemudian bahagia dengan sapaan hidayah ini saja untuk diri sendiri. Bahkan ini di antara kesempurnaan iman seorang. Dia mencintai sesuatu yang terjadi pada dirinya juga terjadi pada saudaranya. Dia menyukai bahwasanya mendapatkan hidayah Islam ini, hidayah sunnah ini lebih spesifik, juga kemudian dialami, didapatkan, dan diterima oleh orang-orang yang lain. Enggak dia saja kemudian yang faham Islam, mempraktekkan Islam, dan kemudian dengan paham yang lurus, dia ingin juga orang lain kemudian memahami Islam, mengamalkan Islam, dan juga mendakwahkannya lagi kepada orang lain. Hingga kemudian jadi lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, ini salah satu keutamaannya. Bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, kalian sebanding dengan 70 umat. Maksudnya semua umat. Umat Nabi dan Rasul siapapun. Karena umat yang terbesar setelah umat Muhammad SAW kita ini, saingan terdekatnya itu Nabi Musa saja. Ya, Nabi Muhammad ketika Mi'raj diperlihatkan, kata beliau, "Uridat 'alayya al-umam, fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu, dan aku melihat ada satu nabi bersamanya pengikutnya tidak sampai 10 orang. Dan aku melihat ada nabi bersamanya pengikutnya satu atau dua orang laki-laki saja. Dan aku melihat seorang nabi dan dia tidak memiliki pengikut. Artinya dari sini kita tahu bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dari jumlah. Karena kalau kebenaran diukur dari jumlah, bagaimana kemudian kita memaknai sabda Nabi Muhammad ini? ada nabi enggak punya pengikut. Hal nabi itu pasti benar. Tidak ada nabi yang salah. Nabi dan rasul semuanya ma'sum. Di antara maknanya yakni ma'sum adalah terjaga bukan cuma dari kesalahan dan dosa, khususnya dosa besar. Tapi ma'sum itu ada antara maknanya adalah mereka menyampaikan risalah sempurna. Mereka pasti menunaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala wakilkan untuk mereka sempurna. Tapi ada yang enggak punya pengikut. Makanya al-haqqu laisa bil kathrah, yakni kebenaran itu tidak diukur dari jumlah. Kenapa? Ada nabi enggak punya pengikut. Maka jangan sampai kemudian kita tertipu dengan jumlah yang banyak. Berkaitan dengan banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad itu keutamaan untuk beliau. Tapi di dalamnya subhanallah yang salah ada, yang sesat banyak. Tapi jangan jadikan kemudian itu adalah yakni dalil. Kan banyak yang melakukan. Masa salah? Ya kalau salah ya salah aja. Walaupun mungkin satu Banjarmasin yang melakukan atau satu Indonesia yang melakukan, tapi dia tidak sesuai dengan ajaran Muhammad Rasulullah SAW, ya salah. Karena kebenaran tidak diukur dari jumlah. Dan disebutkan bahwasanya yakni Nabi dan Rasul atau Rasul pertama Nuh alaihissalam dakwahnya selama 950 tahun dan pengikutnya disebutkan hanya 80 orang saja. Jadi siapapun di antara kita yang berdakwah dan baru berdakwah, maka bersabar saja. Apalagi misalnya kemudian seorang berdakwah, dia dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengar, pemirsa untuk zaman sekarang, yakni followers, subscribers yang banyak. Itu karunia dari Allah untuk Anda. Disebutkan di zamannya di Masjid An-Nabawi itu ada pengajian Syekh bin Baz dan ada pengajian Syekh Al-Albani. Tapi pengajian Syekh bin Baz sepi, hanya beberapa orang saja. Kita tidak berbicara di awal karir mereka ya. Orang kalau sudah ngisi di Masjid Nabawi itu sudah berarti yakni yang paling pantas untuk menyampaikan pengajian di sana. Mereka sudah ahli di bidangnya masing-masing. Tapi Syekh Albani banyak sekali yang hadir. Sampai zaman sekarang pun belum menyaksikan kajian Syekh Abdul Razak itu paling penuh. Padahal di pojok-pojok yang lain ada pengajian masyayikh yang lain. Waktu ulun kuliah, pengajian bapaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Abban, paling penuh. Padahal pojok sana dikit ada Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Penuh juga, tapi tidak sepenuh Syekh Abban. Di pojok yang lain ada Syekh yang lain. Kemudian ditanyakan kepada Syekh bin Baz, bagaimana perasaan Anda? Di momen yang sama, kemudian Anda pengajiannya yang hadir sedikit, Syekh Albani banyak. Apa jawaban beliau? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan dan karunia dari Allah. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Syekh As-Sa'di misalnya, disebutkan muridnya banyak, nyusut, nyusut, nyusut, dan sisa satu. Tapi satu itu, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Satu memang. Tapi seperti umat. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kebenaran tidak diukur dari jumlah. Dan ketika kita berdakwah, tidak mencari jumlah. Betul-betul ketika kita menyampaikan dakwah, orang yang kita sampaikan kepadanya dakwah ini faham. Ngapain banyak tapi kemudian enggak faham? Lebih parah lagi sudah sedikit enggak faham juga. Wah, ini lebih parah. Jadi jumlah itu bukan tujuan, bukan. Tapi pemahaman orang tersebut akan yang kita sampaikan, kemudian dia mengamalkannya, alhamdulillah syukur, kemudian dia mendakwahkannya. Agar kemudian kita menjadi umat yang terbaik. Tidak akan orang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak berilmu. Bahkan itu persyaratan nomor satu, kata Syekh bin Baz. Ketika ditanya, Syekh, apa syarat amar ma'ruf nahi mungkar? Ilmu, kata beliau. Bagaimana kita akan mengetahui ini ada satu perkara yang ma'ruf ditinggalkan, atau ini ada perkara mungkar dilakukan, kalau kita enggak tahu itu ma'ruf atau itu kemudian buruk berdasarkan syariat. Kita tidak berbicara yang ma'ruf kemudian yang dilihat urf atau kebiasaan masyarakat, enggak. Salah kalau standarnya seperti itu. Atau yang kemudian buruk menurut standar masyarakat, salah kalau kemudian standarnya begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, standarnya firman dan sabda, syariat. Oh, ini ada perintah Allah sedang ditinggalkan dan dia mengilmuinya. Ini ada larangan Allah sedang diterobos, dia mengilmuinya. Nomor satu ilmu. Bagaimana akan beramar ma'ruf mungkar kalau kemudian tidak memiliki ilmu? Itu yang pentingnya nuntut ilmu. Tentunya dakwah kita lingkupnya beda-beda ya. Dan yang paling kecil pastinya lingkup kita adalah keluarga. Bagaimana kita akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga kita supaya azab Allah enggak turun di keluarga kita kalau kitanya sebagai kepala keluarga tidak berilmu? Istri melakukan kesalahan, kita enggak tahu karena kita menganggap itu kebiasaan masyarakat, kita biarkan. Kenapa? Si suami tidak berilmu. Atau ada kemudian satu kebaikan yang dia tinggalkan, atau ada satu keburukan yang dilakukan, tapi di masyarakat itu perkara biasa. Si suami enggak tahu gimana akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar hingga kemudian kita menjadi umat terbaik, yang enggak bisa. Ilmu itu sangat penting. Dengan ilmu inilah kemudian, coba sebutkan di awal sini, seorang muslim sejati, salafi sejati lagi, belum minum kayaknya. Sejati sih judul lagu ya, dulu, Wings. Yang gak paham gak usah googlingnya. Apa itu Wings? Sabun, sabun colet. Seorang muslim salafi mengingkari cara-cara syirik dan bid'ah dari kalangan sufiyah dan selain mereka. Ada penekanan di sufiyah di sini. Satu kelompok di antara begitu banyak kelompok yang beliau sebutkan. Karena ini yang paling banyak ngerecokin umat kita. Dengan kesyirikan yang mereka lakukan, dengan kebid'ahan pada ibadah yang mereka lakukan. Makanya kajian kita juga ada talbis iblis. Saya sering mengulang, inti di karangnya kitab talbis iblis itu bantahan dari imam, yakni Ibnul Jauzi untuk orang-orang sufi. Rusak agama ini sama mereka. Tapi kelihatannya benar. Bahkan orang yang betul-betul mengharapkan dunia, tapi kemudian di akhirnya nanti juga dapat akhirat, artinya di dunia masih bisa seru-seruan, gak terkekang-kekang amat, masuk sufi paling pas. Anda masih bisa nyanyi-nyanyi, Anda masih bisa joget-joget. Di sufi adanya. Wah, kalau untuk mendapatkan akhirat seperti ini, saya masuk. Ini pas nih dengan yang saya inginkan. Nah, kita juga sudah pelajari bersama di kitab Talbis Iblis. Para ulama di zamannya waktu itu dan sudah dirasuki iblis tentunya, mereka mengarang kitab-kitab keagamaan sesuai request. Temunya gimana? Tak karangin kitabnya. Sudah bahas itu. Tentang kesesatan mu'allafat sufiyah, tentang kesesatan karangan-karangan kitab-kitab mereka. Dikarang sesuai request. Nanti pengennya seperti apa? Tak bikinin. Agar amal yang kalian lakukan nih ada pondasinya, ada landasannya. Kan orang sekarang juga seperti itu. Ketika kaum muslimin sudah cerdas, mereka sudah mulai bertanya tentang landasan amal yang mereka lakukan. Ini juga terjadi di mereka. Yang penting ada rujukannya. Ada juga ajar dalilnya, ada juga rujukannya aja. Tapi bujur kada dalilnya itu. Al-istidlal, pendalilan, menyampaikan dalil, entah itu firman dan sabda, semua orang juga bisa. Tapi benarkah pendalilan itu untuk momen atau untuk bahasan yang tepat? Ya. Karena terkadang ayat itu atau hadis itu dimaknai sesuai dengan kemauan sendiri, bukan sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dalam kitab Tajridut Tauhid min Darani Syirik wa Syubhi Tandid, tapi yang belum bahas di kandangan, beberapa tahun enggak selesai-selesai. Beliau menyebutkan di antara dalil pondasi landasan kuburiyin, pala penyembah kuburan. Penyembah kuburan itu satu, beribadah di kuburan, dua, betul-betul menyembah kubur. Jadi penyembah kuburan itu satu, beribadah di kuburan, dua, betul-betul menyembah yang ada dalam isi kubur. Baru-baru ini kan terjadi ya. Baru-baru ini kan terjadi ya. Di tempat kita. Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba ada kuburan keramat. Masyarakat bingung dong. Oh, apalagi orang situ. Kenapa? Kayak misalnya kita nih tinggal di Pemurus nih, misalnya kita tinggal puluhan tahun. Ya misalnya sebagian pian lah tinggal di sini mungkin sejak tahun 80 atau 70. Pian asli orang sini. Artinya misalnya dari dulu dari kampung mana gitu ketika ke Banjarnya langsung ke Pemurus dalam. Lama pian di sini, enggak pernah tahu pian ada kemudian syekh kah, kemudian tuan guru kah, habib kah, ustaz kah, enggak ada. Tahunya 2022 di pojok sana ada kuburan keramat. Lah kan pian bingung, pian mungkin bahkan yakni atau pian lahir di sini misalnya. Dari mana ini? Itu yang terjadi kan? Lu hendak menyambat sungai andai kan nyaman ya loh, itu kan yang terjadi kan. Begitu dibongkar, enggak ada. Dibongkar, kosong. Astagfirullahalazim. Kosong. Enggak ada isinya, didustainya. Ya Allah. Ini bisa jadi kuburan-kuburan keramat yang lain, ini bisa jadi kan? Bisa jadi ya. Ya jangan dibongkar semuanya juga, kita enggak tahu ya. Kan bisa jadi ya. Iya. Satu bah, pun sudah nah kabar MLM mulut lewat mulut itu lebih kuat iklannya. Kamu kada anu kah? Mana? Situ ada kuburan tuan guru. Wah, kita ini kan ya langsung jadi wisata religi. Waduh. Padahal dia muncul begitu saja, subhan. Betul-betul ditanam di sana seorang yang soleh saja salah kita. Ya, betul-betul misalnya yang kemudian dikuburkan di situ orang yang soleh. Apakah kemudian kita bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal? No, ada orangnya saja salah prakteknya. Apalagi gak ada orangnya. Ya Allah. Bertawassul itu dengan doa orang soleh masih hidup. Kiai hajinya masih hidup, tuan gurunya masih hidup, habibnya masih hidup, ustadznya masih hidup. Datangi mereka, bertawassul kepada mereka dengan doanya. Ingat tiga syarat atau tiga kisi itu. Doa orang soleh masih hidup. Bukan doa orang enggak soleh masih hidup. Bukan doa orang soleh udah mati. Enggak bisa. Harus tiga ini terpenuhi pada orang tersebut. Hingga tawassul Anda benar menjadikan dia wasilah antara Anda dan Allah. Doa orang soleh masih hidup. Para sahabat melakukannya pada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masih hidup. Begitu Nabi Muhammad sudah meninggal, mereka berpindah kepada orang soleh yang masih hidup. Waktu itu Nabi Muhammad sudah meninggal. Yang terbaik di umat ini itu para sahabat. Anda ingin contoh cara beribadah yang terbaik mereka. Termasuk di antara cara bertawassulnya. Makanya beliau sebutkan di sini ya, satu kelompok ini dibandingkan yang lain. Padahal di ujung kitab ini banyak sekali beliau sebutkan kelompok-kelompok. Tapi ini, karena ini yang paling recokin memang. Bukan masyarakat Indonesia, dunia. Kenapa? Karena tazinul batil, menghiasi kebatilan itu sukses di kelompok ini. Seakan-akan kebaikan itu semuanya indah. Seakan-akan keburukan itu semuanya indah. Wah, mantap. Mun ibadah kayak ini, masih kawas seru-seruan. Orang yang hawa nafsunya masih yakni dalam urusan dunia, syahwat urusan dunia, cocok. Cocok. Enggak apa-apa metal, yang penting maknanya bagus. Enggak apa-apa metal, yang penting sholat. Nah, kayak itu nah. Slogan-slogan kayak itu nah. Ada di sini semuanya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, seorang muslim salafi mengingkari cara-cara syirik dan bid'ah. Kita tahu karya-karya Imam Muhammad bin Abdul Wahab rata-rata untuk membantah ini kan. Usul thalathahnya, kitab tauhidnya, usul arba'nya, semuanya tentang ketauhidan untuk membantah kesyirikan. Tahap demi tahap, itu aja yang beliau sampaikan. Tauhid, tauhid, tauhid. Kemudian para ulama yang lain, yakni dengan karangan-karangan mereka, tidak sedikit, bahkan sangat banyak para ulama di setiap generasi mesti punya karangan namanya apa? Kitab As-Sunnah. Padahal isinya adalah menyampaikan tentang ini prinsip-prinsip dasar Islam atau akidah. Agar kemudian kita tidak berbuat kebid'ahan dalam beribadah. Enggak perlu kita bikin-bikin dalam syarat ini. Cukupkan kita mengikuti generasi yang terbaik umat ini, Muhammad dan yakni para sahabat. Mereka umat terbaik. Kalau di zaman para sahabat mereka tidak melakukan satu amal ibadah, kita jangan lakukan. Bahkan kata Syaimin, para sahabat enggak nanya sesuatu pada Nabi Muhammad saja, sesuatu itu kita tidak tanyakan hari ini. Bukti bahwasanya sesuatu tersebut enggak penting, subhanallah. Karena tidaklah para sahabat bertanya kecuali yang penting-penting saja, yaitu urusan agama. Kita lanjutkan. Di antara keutamaan umat ini juga, kata Nabi Muhammad SAW, "U'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya." Faqulna ya Rasulullah ma huwa? Nusirtu birru'bi wa u'titu mafatihal ardi wa summitu ahmada. وَجُعِلَتْ تُرَابُ لِي طَهُورًا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ. Kata Nabi Muhammad SAW, aku diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku. 124,000. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Lalu kami bertanya, apakah sesuatu itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, satu, aku dimenangkan dengan rasa takut. Jadi musuh itu kalau sudah berperang sama Nabi Muhammad itu sudah takut duluan. Orang kalau sudah takut duluan, sudah keok dari awal. Nabi dan Rasul sebelumnya juga mungkin terjadi pada mereka peperangan. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW itu musuh sudah takut duluan. Satu peperangan misalnya yang Nabi Muhammad tidak ikut saja. Di antaranya satu peperangan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan disebutkan Allah berikan pada mereka karamah. Mereka harus melewati, yakni kita katakan lautan lah. Tapi mereka kemudian tidak memiliki bahtera. Jalan di atas air coba. Dan disebutkan mereka berbincang-bincang. Dan disebutkan lampu yang mereka bawa pada tunggangannya tidak kena air sedikit pun. Sebelum sampai tepian sana, kita katakan mungkin ya, kalau misalnya kayak di kita itu kan laut, tapi mungkin tujuannya tuh bisa terlihat, tapi kan laut. Kayak misalnya Bali Banyuwangi kan kelihatan, kemudian Bali Lombok, Lomboknya kan kelihatan, dan Lombok kemana, semuanya kelihatan, tapi kan perairannya adalah lautan. Atau kayak mana tuh ujungnya Kalteng tuh? Ya, Seruyan. Pian ke ujungnya Seruyan, Anda lihat sana, jauh sih Surabaya ya, jauh. Ya, contohnya enggak tepat ya. Apa ya? Lautan tapi kelihatan. Artinya harus dilewati dengan bahtera sebenarnya. Tapi mereka jalan. Jadi sebelum sampai tujuan, musuh sudah lari tunggang langgang. Ngapain perang sama yakni tentara mereka jalan di atas air? Wah, kabur aja. Itu Nabi Muhammad enggak ikut itu. Nusirtu birru'bi, aku ditolong dengan rasa takut yang tertanam di hati musuh. Dua, kata Nabi Muhammad, aku diberi kunci-kunci bumi. Ah, ini perlu tentunya cara. Kemudian diberikan kepadaku nama Ahmad, itu sebuah kemuliaan, dan bersyukur kepada siapapun di antara anda yang dinamai oleh orang tua anda nama pecahannya dari yakni Hamidah Yahmadu. Mau Ahmad ke Muhammad ke Mahmud, Hamad, Humaid, terserah. Pecahan dari kata itu anda punya nama terbaik. Pecahan dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur. Ya, kalau saya bisa ganti Abtu juga, saya pengen juga M Khairullah. Muhammad. Haji Adan Tuspa Adingan yang laki-laki semua nama depannya Muhammad. Ya. Jadi jangan sampai kemudian seorang malu yakni menyebutkan namanya. Nama anda nama terbaik ini. Dengannya Nabi Muhammad membanggakan dirinya. Aku dinamakan Ahmad. Kemudian yakni waju'ilat turabu li tahuran, dijadikan untukku yakni bumi ini suci. Juga kekhususan Nabi Muhammad dan kemudian untuk kita umatnya, makanya kita bisa tayamum. Kecuali tentunya kita tidak salat di dua tempat, WC dan juga kuburan. Salat wajib ya. Salat jenazah di kuburan kan sunahnya ada ya. Cuman enggak umum. Pian kalau terlambat salat jenazah kemudian enggak kurang dianjurkan juga kemudian pian di kuburan salat. Karena mungkin enggak umum untuk orang salat di kuburan. Mun sudah tertinggal sudah ya. Sung-sung ya turun. Karena hukum asalnya fardu kifayah, sebagian kaum muslimin sudah melakukan, ya anda sudah gugur untuk anda untuk melakukannya. Tapi terkadang ya, kita ingin membela diri ya, disebutkan misalnya disolatkan jam 10. Nah, kita datang tentunya paling lambat 10 kurang 15 lah ya, tentunya setengah 10 sudah disolatkan. Yang salah siapa? Kadang-kadang mestinya jauh kita sudah ukur-ukur gitu ya. Pas sampai, harusnya kan masih 15 menit lagi. Sudah diantar ya, nah ya, jadi juga tertinggal juga, nggak perlu juga kemudian yakni ke sana ya, ke kuburan kemudian sholat ya, tidak lupa dengan azan dan qomatnya ya, nggak perlu. Kemudian yang terakhirnya sedang kita bahas diantara keutamaan Muhammad dan nabinya adalah, dan dijadikan umatku ini sebaik-baik umat, wajuilat ummati khairul umam. Keutamaan demi keutamaan. Kemudian, di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, kita insyaAllah bagian di antaranya, amin. Kata beliau SAW dalam hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulanna al-jannah min ummati 70 alfan la hisab 'alayhim wa la 'adzaba ma'a kulli alfin 70 alfan. Akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang tanpa hisab dan tanpa azab. Setiap 1000 orang disertai lagi 70 ribu orang. Hadis yang mirip, yang senada dengan hadis yang Nabi Muhammad sampaikan ketika beliau mi'raj, sambungan yang tadi ulun sebutkan di awal. Di antaranya ini. Jadi di antara umat Nabi Muhammad SAW itu ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan kemudian kita tahu sebab amal yang mereka lakukan. Sudahlah umat Nabi Muhammad memiliki keutamaan, di antara mereka ada yang lebih spesifik lagi. Nah, masing-masing di antara kita ketaatannya beda-beda. Respon kita akan perintah dan larangan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang tidak. Ada yang cepat melaksanakan perintah, ada yang tidak. Ada yang cepat meninggalkan larangan, ada yang tidak. Maka ada yang lebih utama di antara kita dibandingkan yang lain. Makanya kan dalam bahasan akidah, ketika bahas para sahabat, ada bahasan di mana siapa yang lebih utama dibandingkan siapa. Di kalangan para sahabat aja itu ada tingkatan-tingkatan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian 10 yang dijanjikan surga, kemudian muhajirin dibandingkan ansar, ya, kemudian yang hadir Baiatul Ridwan, ya, ada keutamaan lebih, ada yang lebih utama dibandingkan yang lain. Ada level-level memang. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini kita tahu keterangan Nabi Muhammad untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini, dan kesempatan masih terbuka. Karena setiap 1000 bawa 70.000. Seperti itu terus menerus disebutkan di riwayat yang lain. Artinya kalau 70.000 saja, enggak usah berharap. Para sahabat aja 114.000 kok. Sahabat itu, Nabi Muhammad meninggal, meninggalkan 114.000 sahabat. Kalau 70.000 doang, udah habis diambil para sahabat semua. Enggak. Turun-temurun akan membawa 70.000 yang lain. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Empat amal umat Muhammad, empat amal yang bisa kita praktekkan, dengannya kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, tidak ada orang yang dihisab, kata Nabi Muhammad kepada Aisyah, tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali dia akan diazab. Hisab itu berat. Ini keutamaan. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ruqyah syar'i. Minta diruqyah itu boleh. Meninggalkannya lebih baik. Sama seperti bernadar itu boleh. Enggak bernadar lebih baik. Nah, nadar tidak keluar kecuali dari orang yang pelit, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia menggantungkan amal dengan sebuah pencapaian. Kalau saya bisa diterima di S2, saya akan puasa Senin Kemis selama saya meniti S2 itu. Tentunya enggak diterima, enggak puasa. Pelit dong. Ya. Tapi boleh. Nah, ini juga sama, minta diruqyah itu boleh. Ruqyah syariah, kita enggak bahas ruqyah jampi-jampi yang syirik, enggak. Yang syar'i ini, ruqyah yang syar'i dengan firman Allah, dengan doa-doa dari Nabi Muhammad SAW boleh, tapi meninggalkannya lebih utama. Selama Anda masih bisa melakukannya dengan mandiri. Kalau kemudian teman kita sudah di level yang sangat tinggi, bahkan mungkin kesadarannya hilang, kita yang ngerti-ngerti, enggak usah kemudian nunggu keluarganya minta. Meruqyah ya, kita yang menghadirkan atau kita yang menawarkan. Nabi Muhammad ketika Aisyah menawarkan, Nabi Muhammad menerimanya. Ruqyah ya? Ya, kata Nabi Muhammad. Kita yang harus faham. Ini ada kawan kemudian sudah di level seperti itu, gitu. Harusnya diruqyah. Gak ada dana ngerti-ngertinya. Kita alhamdulillah teman-teman ada yang siap ya, sebagian ikhwah ya. Walaupun kadang-kadang kita sama-sama. Ya, walaupun kita kadang-kadang sama-sama. Capek, Pak. Capek kalau sendirian. Dan kita tahu kadar iman kita masing-masing. Kita bukan Imam Ahmad. Muridnya membawakan sendalnya aja. Orang pernah kerasukan di zaman Imam Ahmad. Kemudian seorang murid Imam Ahmad datang membawa sendalnya doang. Diancamkan kepada orang tersebut yang kerasukan. Nyawa keluar kada. Udah tempelin nyolong sendal Imam Ahmad. Keluar jinnya mas. Sendalnya doang. Keimanan. Di antara dalil bahwasanya seorang ditakuti oleh syaitan, kata para ulama, bukan keutamaan spesial Umar bin Khattab. Muslim lain pun bisa. Berdasarkan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Innal mu'mina la yunsi syaitanahu kama yunsi ahadukum ba'irahu. Sesungguhnya seorang mukmin sejati. Kuat betul-betul imannya. Layunsi syaitanahu, dia bisa menundukkan nasiyah, itu ubun-ubun. Kalimat ini yang Nabi Muhammad gunakan. Bisa menundukkan kepala syaitannya. Sama seperti salah seorang di antara kalian bisa menundukkan kepala tunggangannya. Hingga kemudian mau taat. Bisa. Tapi yang jadi masalah yakni ketika kemaksiatan terjadi, apalagi maksiatnya khususnya dusta ya, sudah mudah untuk syaitan menguasai kita. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah ma'al qadi ma lam yajur fa in jara alzamahu syaitan. Sesungguhnya Allah itu akan selalu bersama penegak hukum Untuk semuanya para penegak hukum, selama mereka tidak berdusta. Tapi saat mereka berdusta, yang menempel kepada mereka, yang melazimi mereka, yang nguntit mereka adalah syaitan. Allah berlepas tangan. Anda ingin bersama selalu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, hai semuanya, siapapun yang ingin menegakkan hukum khususnya di Indonesia, jangan bohong. Ya, jangan bohong. Malam nyambat menembak ini kada ulang aja. Sarung tangan lah, macam-macam ya. Aduh ya Allah. Ini ngomongin apa sebenarnya? Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian di antara keutamaan humul ladzina la yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Ini juga saya tidak tahu keterangan detailnya kenapa dia mengurangi ketauhidan. Walaupun zaman sekarang kita tidak temukan lagi pengobatan itu ya. Iya, sekarang itu pengobatan pengobatan akhir zaman, pengobatan totok punggung, pengobatan akupresur, pengobatan akupunktur, pengobatan ya, yang gitu-gitu ya. Enggak ada kemudian kita dapatkan wah, terapi besi panas, wah. Iya, mungkin kita mau masuk aja takut ya. Ya Allah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayur. Ini penting. Dan banyak kita kena perkara nomor tiga ini. Itu susahnya. Tatayur. Apa itu? Keyakinan selalu akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu. Entah itu yang kita lihat atau kita dengar. Ya. Subhanallah. Yang pernah umroh atau haji, pasti dia dapatkan bahwasanya di Saudi Arabia dan negeri Arab secara umum, itu kalau hotelnya itu di atas 4 lantai, lantai 4-nya betul-betul ada pencetannya itu. Atau hotel itu di atas 13 lantai, lantai 13-nya itu ada. Kalau di kita, pian cek aja. Habis ini pian keliling hotel-hotel itu, cek aja. Angkanya aja nggak ada. 1, 2, 3, 5. 4 nggak ada. Kenapa? Sial. Padahal kan maksimal 4 Pak Saiful. Sia. Itu apa artinya? Padahal kan maksimal 4. Untuk bahasan yang lain. 1, 2. Terus kemudian juga lantai 1 kamarnya itu 1, 2. Biasanya pokoknya angka 4 itu dihindari. Karena sial. Kalau kemudian gedung itu di atas 13 lantai, 13-nya enggak ada. 12, 14. Sial aja 13 ya. Wah. Ya dari mana? Gaji 13 saja ditunggu-tunggu. Artinya tidak, Anda tidak konsisten dengan angka 13 itu sial. Apple aja enggak percaya itu sial. Iya kan? Iya. Iya. Coba mereka percaya itu sial. Habis iPhone 12 langsung 14. Tapi mungkin mereka meyakini angka sial yang lain. Habis 8 kan 10. iPhone 9 gak ada. Hah, sama juga. Aduh. Aduh, aja-aja ada ya, ya Allah. Dan lain-lain. Iya. Nabrak kucing akan seperti inilah. Ya Allah. Kemudian kalau ada burung mencolok di atas rumah kita, akan seperti inilah. Semua kesialan demi kesialan. Macam-macam. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Itu empat amal dengan seorang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW adalah 3/4 dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Separuh lebih maksudnya. Kata beliau dalam riwayat Imam Ahmad, Ahlul Jannah 120 saffan wa ummati 80 minha. Penghuni surga itu berjumlah 120 saf dan umatku 80 saf di antaranya. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad, nahnul akhirun al awwaluna yaumil qiyamah. Kita adalah umat terakhir, betul, tapi kita adalah umat yang pertama nanti dari kiamat yang masuk surga. Yang masuk surga pertama Nabi Muhammad. Yang masuk surga di antara semua umat, umat Nabi Muhammad. Di antara umat Nabi Muhammad yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keutamaan demi keutamaan dimiliki Nabi, yang dimiliki Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, di penghujung disebutkan oleh Imam Al-Kathir belum langsung ke terjemahannya, ada di Lubabut Tafsir, Tafsir Ibnu Katsir, ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, ringkasannya saja 10 jilid ya, tapi layak dimiliki ya. Anda kalau sudah punya Muyassar ya beli Sa'di lah, sudah punya Sa'di ya beli Ibnu Katsir lah, kalau sudah Ibnu Katsir nanti beli Qurtubi, Tabari, terus ya, makin lebar makin lebar, makin banyak bukunya dan enggak dibaca ya. Kata beliau, dengan demikian, barang siapa dari umat ini yang memiliki sifat-sifat di atas, apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, maka ia termasuk mereka yang mendapatkan pujian tersebut. Jadi dari semua keutamaan yang kita sebutkan tadi, itu intinya, nih, kalau ingin jadi umat terbaik di setiap generasinya, beramar ma'ruf nahi mungkarlah, setelah tentunya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Anda tidak akan bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tahu ini ke perkara yang ma'ruf ditinggalkan, tahu perkara itu mungkar sedang dilakukan, kecuali Anda mengilmuinya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka ia termasuk mereka yang mendapatkan pujian tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Qatadah, salah satu ahli tafsir dari kalangan tabi'in, pernah sampai kepada kami berita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menunaikan ibadah haji, melihat di antara orang-orang itu hidup dalam ketentraman. Ya, enggak usah zaman Umar bin Khattab, sampai sekarang pun kita bisa lihat terkadang ada orang-orang seperti ini. Iya, kelihatan sekali zahirnya. Enggak mesti kaya ya, enggak mesti kaya, tapi kita lihat ketentraman padanya, pada keluarganya, pada anaknya, ya, tentram, luar biasa. Keluarga cemara ya. Banyak keluarga lah ya, kita bisa lihat. Maka Umar membaca ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kemudian Umar berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin menjadi bagian dari umat ini, maka ia harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah umat yang terbaik di saat yang sama, itu adalah sifat yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ingat yang pondasi sekali kata beliau, dia orang yang berilmu. Dia tahu ada kebaikan sedang ditinggalkan, dia tahu ada kemungkaran sedang dilakukan. Tentunya ada penopang yang lain. Waktu tepat, dia bisa menata bahasanya, diksinya tepat, ya, dan lain sebagainya. Penopang-penopang dakwah yang, tapi ingat, paling inti sekali, orangnya berilmu. Jangan sampai mengingkari kemungkaran tanpa ilmu. Bahkan bisa jadi ketika Anda ingkari kemungkaran tersebut, terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ini juga pertimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan jamaah pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan sifat yang dengannya seorang dikatakan salafi adalah melakukan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, merintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.